Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, rahimakumullah. Tentunya panjenengan sedang bersama orang-orang di sekitar jenengan sedang menikmati berbuka puasa. Mari sambil berbuka puasa kita bertukar ilmu dan berbagi pengetahuan. Salah satu hadis Rasulullah tentang puasa, Rasulullah mengatakan, menukil hadis dari ucapan Allah, yaitu disebut dengan hadis qudsi, kullu amal ibnu adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, yang artinya semua amalan anak Adam, semua ibadah anak Adam itu pahalanya diberikan kepadanya kecuali puasa. Kata Allah, puasanya seseorang hamba itu adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Saudara sekalian, apa makna dan tafsir hadis ini? Salah satu ulama yang sangat terkemuka di dunia Islam bernama Sufyan bin Uyainah. Beliau memiliki sebuah kajian yang sangat unik dan sangat menarik dalam hadis ini. Beliau mengatakan bahwa puasa adalah satu-satunya amal yang kelak di hari kiamat akan menolong seseorang selamat dari sentuhan api neraka, selamat dari sentuhan siksa Allah ketika seseorang itu amalnya sudah digerogoti oleh kedzaliman-kedzaliman. Saudara, jauhi berbuat zalim kepada orang lain. Karena dosa itu kalau hubungannya sama manusia, repot urusannya, panjang. Kalau sama Allah, Allah pengampun. Asal kita tobat benar-benar, kita sholat dua rakaat, Allah mengampuni dosa kita. Cuman kalau kita sudah zalim sama orang, apalagi orang itu sudah meninggal dunia dan kita tidak tahu rimbanya di mana, sulit kita minta maaf. Tapi di akhirat ada urusan yang akan diselesaikan. Nah, Rasulullah mengatakan dalam sebuah majlis, ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, ketika Nabi sedang majlis taklim dengan para sahabat, Nabi mengatakan, "Hei para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Kata para sahabat, "Orang bangkrut ya Rasul, yang dagangannya ludes, enggak dapat untung." Kata Rasulullah, "Bukan itu. Bangkrut yang parah, yang berat itu adalah orang yang bangkrut di akhirat. Dia datang kepada Allah membawa pahala puasa, membawa pahala yang bergunung-gunung. Tetapi dia ketika mau masuk surga, satu orang datang, 'Ya Allah, aku pernah dizalimi oleh dia. Dia pernah mengambil hartaku, pernah dia memukul aku tanpa hak, dia pernah mencaci aku tanpa hak.'" Maka pahala orang itu diambil oleh Allah, diberikan kepada yang dizalimi. Sampai terus begitu, setiap kali masuk surga datang orang yang pernah dizalimi. Mungkin yang pernah dikurangi galengan sawahnya, nuntut juga. Mungkin yang sandalnya pernah dicuri, nuntut juga. Akhirnya pahalanya ludes. Dan orang yang semacam ini, akhirnya dia masuk neraka. Karena pahalanya habis, diminta, diambil, diberikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Saudara, disinilah manfaatnya puasa. Disinilah faedahnya puasa. Ketika seseorang yang sering menzalimi orang di dunia itu, habis pahalanya diambil untuk orang yang pernah dizalimi, dia sudah kehabisan pahala, kehabisan sangu untuk masuk surga. Disitulah Allah mengatakan, "Hei hambaku, kau jangan khawatir. Kau masih punya pahala ibadah yang aku simpan di sisiku, yaitu pahala puasamu. Dengan puasa ini, walaupun kau sudah kehabisan pahala, kau masuk surga dengan pahala puasamu yang kusimpan di sisiku." Ini adalah yang dimaksudkan dengan hadis tersebut, sebagaimana ini disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Berpuasalah, maka anda akan selamat dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.